Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, dirimu. Oh, oh. Ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, dirimu. Oh, telepon aku sayang, beritahu engkau di mana. Jangan biarkan ku di sini sendiri. Malam ini aku sendiri menunggu kabar dari cintaku. Di mana dirimu? Tiada yang tahu. Now won't you let me know, 'cause I'm dying to know, is everything okay my baby? Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, dirimu. Oh, telepon aku sayang, beritahu engkau di mana. Jangan biarkan ku di sini sendiri. Oh, malam ini aku sendiri menunggu kabar dari cintaku. Di mana dirimu? Tiada yang tahu. So won't you let me know, let me 'cause know. I'm dying to know, dying to is know. Everything okay my baby? Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, dirimu. Oh, telepon aku sayang, beritahu kau di mana. Jangan biarkan ku di sini sendiri. Ku belum mendapatkan kabar dirimu, dirimu. Oh, telepon aku sayang, beritahu engkau di mana. Jangan biarkan.